untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau kudapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikmu. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asal kau bahagia. Perdana Rekord Surabaya, Rosa Bella. Untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak berdaya.